salah, jadinya bagus. Apakah bisa takdir itu diubah sesuai keinginan kita atau kehendak kita? Gitu ya. Takdir itu ada dua. Pada dasarnya begini, pada dasarnya takdir itu urusan Allah. Kita enggak bisa tahu menahu. Kita tahu jadi aja, gitu loh. Jadi kita hanya berikhtiar saja. Kita tahu jadi, ini dasarnya dulu. Seperti nilai, nilai IPK kampus mahasiswa. Nilai itu urusan dosen. Kita enggak berhak ikut campur, paham? Itu tugas kita ikhtiar, berusaha belajar agar dapat nilai tinggi. Lalu nanti yang menentukan nilai bagaimana? Dosennya, dilihatnya usaha kita. Gimana ujiannya, gimana skripsinya, atau kesehariannya di kampus, ya kan? Keluarlah nilai misalnya 3,4 misalnya. Kita kepengen 4. Apa gitu? Gimana ini dosen ini? Wah, ini itu. Saya udah belajar benar-benar. Kok dapat 3 misalnya? Atau dapat 2 ini jelek ini. Enggak bisa kerjain, harusnya dapat 4. Ente protes seperti itu sampai bakar ban di depan kampus ya. Kira-kira dapat nilai tinggi apa makin dikurangin nilai ente? Dikurangin kan, malah enggak keluar ijazah ente. Kurang ajar. Udah dikasih IPK 3,4, harusnya kamu ini 2. Tak kasihanin dapat 3 malah protes, tambah dikurangin. Tambah seperti itu, paham? Jadi takdir itu urusan Allah. Pada dasarnya kita enggak berhak ikut campur. Kebanyakan orang zaman sekarang ini sok tahu dengan takdir. Ngaji agama enggak pernah, tapi ngomong takdir menurut saya. Ente kira ini ilmu politik? Kalau politik boleh, menurut saya boleh. Nonton di TV-TV itu kan talkshow-talkshow politik. Menurut saya, semuanya menurut dia semua. Menurut saya, ya anak juga bisa. Menurut saya, ya kan? Itu politik, terserah. Tapi agama enggak boleh. Ada dalil. Ada hal baku mirip pacuan. Tapi ulama memberi rambu-rambu. Takdir ada dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Mubrom itu enggak bisa diubah. Paham? Enggak bisa diubah. Contohnya apa? Mati. Apa bisa? Saya enggak mau mati. Ya Allah, jangan cabut nyawa saya ya Allah. Bisa. Diubah. Sampai berobat ke Singapura yang katanya medis paling bagus ke Amerika gitu. Kalau udah mati ya, Ma. Mati. Paham atau tidak? Jodoh. Takdir mubrommu. Jodoh kamu tuh hitam, giginya ompong, matanya juling, rambutnya botak, pendek misalkan. Paham? Kamu minta yang sempurna, tapi kalau Allah sudah kasih seperti itu, kamu mau apa? Itu namanya mubrom. Itu mubrom. Rezeki itu mubrom. Paham? Ajal mubrom. Pokoknya sesuatu yang sudah pasti. Ada mu'allak. Mu'allak itu bisa diubah. Bisa diubah. Contohnya apa? Ini nilai. Paham? Harusnya dapat 2 takdirnya, tapi karena kamu belajar, paham? Sholatnya rajin, doa ya Allah, misalnya. Mu'allak, berubah. Apa jodohnya? Jodoh kamu misalnya jelek, misalnya. Tapi kamu minta dari sekarang mintanya. Jangan sebulan kemudian nikah baru minta. Dari sekarang, ya Allah. Kamu kok kamu masih umur 17, kok doanya jodoh? Ya biar nanti dikabulkan ketika saya nikah sudah dikabul. Minta ya Allah, 4 tahun. Doanya minta doa itu terus. Tiba-tiba Allah kasih. Nah, itu namanya takdir mu'allak. Tapi pada dasarnya kita enggak tahu ini mubrom apa mu'allak, gitu loh. Nah, kita enggak tahu ini masuk mubrom apa masuk mu'allak. Memang ulama membagi ada mubrom mu'allak. Tapi kita enggak tahu kira-kira takdir ini mubrom apa mu'allak. Yang kita tahu yang sudah terjadi itu namanya mubrom. Yang sudah terjadi, misalkan ente lahir nih Melayu kan, Palembang. Kamu apa? Melayu. Itu mubrom. Gak bisa diubah. Ya Allah, lahirkan saya dalam keadaan menjadi Habib ya Allah. Hidung mancung kayak orang Arab, berjambang, gotek. Anuel, ente udah umur 17 tahun. Apa bisa masuk ke perut emak lagi terus jadi roh, lihat rahim syarifah, mana ini yang baru ini gak masuk gitu. Ada? ada. Itu udah mukrob. Kamu lahir Jawa ya Jawa. Kamu lahir Sunda ya Sunda. Kamu lahir Melayu, ada hikmahnya. Gak ada ketika di dalam perut multiple choice. A, lahir jadi Habib, orang Arab, bule, Madura, Jowo, Sunda, Dayak, atau Amazon. Ya. B, soal nomor 2, pengen lahir dari orang kaya, orang miskin, orang sederhana. 3, pengen apa ada seperti itu? Ada, itu sudah takdir. Udah kamu lahir sudah. Apa yang sudah terjadi kepada kita itu sudah bagian takdir Allah. Tapi jangan disalahkan. Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin fa minallah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Itu Al-Qur'an itu. Apa aja yang kamu dapatkan yang baik-baik itu dari Allah. Tapi kalau yang kamu dapatkan berupa jelek-jelek itu akibat ulah kamu sendiri. Paham ya? Bagaimana cara mengubah takdir mu'allak? Banyak. Salah satunya doa. Doa itu usaha. Paham? Tidak mungkin. Nah. Kamu kenapa enggak belajar? Dan takdir Allah kalau udah dapat 4 ya 4 lah. Takdir Allah kalau udah dapat 2 ya 2 lah. Takdir Allah dapat 1 ya 1 lah. Ngapain belajar kalau sudah ditentukan oleh Allah? Oh, bahlul nih orang. Paham? Tetap belajar. Tolaah dan juga berdoa. Ya Allah berikan saya ilmu bermanfaat. Ya Allah luluskanlah saya. Faham atau tidak? Seperti orang nyari rezeki. Rezeki itu mubram kan? Pasti. Tapi kalau enggak nyari gimana? Kamu kenapa enggak cari kerja? Ya udahlah. Kalau Allah kasih rezeki turun dari langit. Ada seperti itu. Tidak ada. Waliullah aja kerja. Juga di antaranya sedekah. Sedekah itu bisa merubah takdir mu'alak. Berbakti sama orang tua juga diantaranya. Banyaklah, tapi karena keterbatasan waktu, saya rasa itu cukup ya. Jadi doa, usaha, bakti sama orang tua, sedekah, dan masih banyak lagi itu diantara cara-cara kita mengubah takdir. Wallahu a'lam.